mengampuni semua dosa tanpa kecuali, semua dosa syirik, dosa kufur, dosa nifaq, kalau dia tobat kepada Allah, diterima tobatnya. Wa inna wal ghafurahim, karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa tentang ayat ini, bahwa ayat ini berkaitan dengan haqqut ta'ibin, hak orang-orang yang taubat. Jadi orang yang berbuat dosa, kita anjurkan dia untuk taubat. Sebesar apapun dosa dia, sebesar apapun dosa dia, kita harus memberikan kepada dia semangat untuk apa? Untuk taubat, untuk kembali kepada Allah. Jangan membuat orang putus asa, nggak boleh. Jangan ada orang datang, saya mau taubat, oh nggak ada taubat bagi kamu, nggak boleh. Allah Ghafurur Rahim. Tetap dosa apa yang lakukan, kita anjurkan dia untuk taubat. Kita harus memberikan kabar gembira kepada dia untuk taubat. Dan Allah senang dan Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Daripada apa? Daripada seorang penunggang unta dengan semua bekalnya tiba-tiba hilang. Bayangkan di tengah padang pasir, enggak ada kendaraan yang lain kecuali untanya dia, tiba-tiba hilang. Hilang sudah. Kan kalau udah hilang, udah yang ada hanya kematian buat dia. Karena semua bekal di situ, enggak ada yang lain. Tiba-tiba datang unta itu depan dia. Gembira, maka Allah lebih sangat gembira daripada seorang di tengah padang pasir yang bertemu dengan tunggangannya yang hilang itu. Allah lebih bergembira. Makanya Allah senang dengan orang yang bertaubat. Maka kita harus memberikan harapan kepada orang untuk bertaubat. Hatta dia pelaku bid'ah, dia berbuat syirik, tetap dia harus kembali kepada Allah taubat. Kita anjurkan dia untuk taubat. Itu kewajiban kita untuk mengingatkan manusia dengan cara yang baik agar mereka bertaubat. Tapi setelah mereka bertaubat, mereka harus belajar. Jangan taubat, setelah taubat gak belajar, gak nuntut ilmu. Kemudian malah kumpul dengan teman-temannya pelaku maksiat. Ya setannya goda lagi. Gimana setan godanya? Ya bikin maksiat yang baru. Yang lama sudah tinggalkan, cari yang baru. Nah itu setan, khutuwatu syaitan. Makanya dia harus bergaul dengan kaum muslimin dan dia belajar. Yang paling penting dia belajar, belajar dan belajar. Memahami Al-Qur'an was sunah la pahami salaf. Yang paling penting dia pelajari tentang tauhid, tauhid itu. Itu loh. Taubat dijelaskan tentang bahwa taubat diterima. Syaratnya taubat ada berapa? Syarat taubat. Yang pertama, yang pertama al-iqla', artinya meninggalkan dosa-dosa itu. Yang kedua an-nadam, menyesali. Dia harus menyesali. Bab kata Nabi SAW, an-nadamu taubatun, penyesalan itu taubat. Yang ketiga al-azm, al-azm dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya. Itu tiga. Ditambah oleh Imam An-Nawawi dalam syarah dalam Riyadhus Salihin, beliau sebutkan ada yang keempat, yaitu berkaitan dengan hak anak Adam, harus dikembalikan. Kalau dia utang sama orang, ya harus bayar. Kalau dia pernah memukul orang, ya dia minta dihalalkan. Atau yang lainnya yang berkaitan dengan hak anak Adam, atau dia pernah mengambil barang orang, harus kembalikan barang itu. Itu berkaitan dengan hak anak Adam yang keempat. Dan semua harus dikerjakan dengan ikhlas karena Allah semuanya. Dan Allah menyuruh kita taubat dengan taubat yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang tidak mengulangi dosa lagi. Jadi kita anjurkan orang untuk taubat. Jadi kita kembali kepada poin yang ketujuh, kita tidak memastikan azab. Setiap orang yang diancam dengan siksaan, seperti Nabi menyebutkan Rasulullah dalam hadis. Ini banyak sebenarnya hadisnya tentang ancaman, banyak ribuan itu hadisnya. Sebagai contoh hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilat رؤوسهن كاسم في البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. قال النبي سنفان من أهل النار. Yang pertama, rijalun ma'um siyatun ka'adna bil baqar yadribuna bihan nas. Yang kedua, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usunna kasinul buktil ma'ilah la yadkhulul jannata wa la yajidna rihaha. Dan Nabi, ada dua golongan yang mereka termasuk penghuni neraka. Ini ancaman yang aku belum pernah lihat pada zamanku ini, Rasulullah Rasulullah. Yang pertama, yaitu orang-orang yang membawa pecut seperti buntut sapi, yang dia pecut manusia dengannya. Ada sebagian ulama menjelaskan bahwa ini penguasa-penguasa yang zalim, yang banyak memukul manusia. Yang kedua, yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Kepala mereka seperti punuk unta, yang mereka berjalan berlenggak-lenggok, yang mencondongkan laki-laki. Mereka tidak masuk sorga dan tidak mencium aroma sorga. Sesungguhnya aroma sorga tercium dengan siup perjalanan segini. Jadi, antum perhatikan, di sini bentuknya ancaman. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang, ini jutaan. Ya. Di sekitar kita ini, jutaan orang berpakaian tapi telanjang. Kelihatan rambutnya, kelihatan betisnya, kelihatan semuanya berpakaian. Bisa juga dia berpakaian lengkap, ketutup, tapi tembus pandang. Berpakaian tapi telanjang. Atau berpakaian ketat, yang kelihatan bentuk tubuhnya. Ini berpakaian tapi telanjang. Dan banyak lagi penjelasan para ulama tentang masalah ini. Artinya ini bentuknya ancaman. Gak boleh kita pastikan orang yang tidak pakai jilbab, yang gak pakai jubah, gak sempurna, neraka. Gak boleh. Tidak boleh. Jadi itu bentuknya ancaman. Bisa jadi di akhir hayat ini taubat. Gitu. Maka di sini Al-Sunnah tidak memastikan adab bagi setiap orang yang diancam dengan siksaan. Dan banyak seperti dosa-dosa yang besar yang dilakukan oleh manusia ini banyak sekali. Tapi kalau dia taubat, diterima taubatnya dengan dasar ayat surah Az-Zumar ayat 53. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, yang ke-8. Al-Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa setiap makhluk mempunyai ajal kematian, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Apabila telah datang ajalnya, maka tidak dapat ditangguhkan dan diselakan sesaat pun juga. Maka sungguhnya kematiannya akan datang pada waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, wa makan nafsin antamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Allah juga berfirman di dalam surah Imran ayat 145. Allah juga berfirman, kulla amliku li nafsi dharra wa la nafa illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal atas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun juga. Jadi kalau sudah datang ajal, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan sama sekali. Enggak bisa ditunda, enggak bisa dimaju. Enggak bisa dimajukan. Dalam surah Yunus ayat 49. Allah juga berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 11, "Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah tidak akan menunda kematian seorang apabila waktu kematian telah datang, dan Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Ini poin yang ke-8 menjelaskan tentang setiap makhluk mempunyai ajal pasti gitu. Dan dia tidak akan mati kecuali kalau apa? Jatah rezekinya sudah habis. Jadi seorang tidak akan mati kecuali jatah rezekinya sudah habis. Dan setiap orang itu sudah ditentukan oleh Allah tentang rezekinya dan juga tentang ajalnya. Kalau jatah rezekinya habis, baru dia meninggal dunia, baru dia mati. Dan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kewajiban kita untuk banyak ingat kepada kematian. Kematian kata Nabi SAW, aktsiru dzikra hadhi min ladzat. Perbanyaklah ingat kematian. Kata Nabi SAW, aktsiru, perbanyak. Hadhi min ladzat artinya pemotong kelezatan. Kematian itu merupakan pemotong kelezatan, pemutus kelezatan. Kita sekarang masih hidup ini bisa menikmati semuanya. Menghirup udara, makan, minum, tidur, berjalan, usaha, atau segala macamnya sudah. Itu ketika kita hidup. Begitu kita mati, hilang semua, terputus semua kelezatan itu. Maka Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, aktsiru dzikra hadhi min ladzat, yakni al-maut, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Jadi orang mukmin selalu ingat kepada kematian, karena kita pasti akan mati, dan semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati, pasti akan mati. Dan manfaat dengan kita ingat kepada kematian, nanti antum lihat saya bawakan dalam buku Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing, nanti antum lihat itu. Manfaat dari mengingat kematian banyak sekali, diantaranya bahwa dengan ingat kematian orang itu akan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Atau yang pertama, dengan dia ingat kematian dia akan berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, dia taubat kepada Allah. Yang ketiga, dia akan mempersiapkan bekal dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dengan ingat kepada kematian, dia akan berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Itu yang keempat. Yang kelima, dengan ingat kepada kematian, dia tidak akan menunda amal-amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Yang kelima dengan yang keenam, bahwa dengan ingat kepada kematian, dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Enggak dibuang-buang waktunya. Itu yang keenam, dengan ingat kepada kematian, dia akan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Apakah berzikir, baca Al-Quran, atau berbuat kebaikan, atau sedekah, atau yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, dengan ingat kepada kematian, dia tidak akan tamak kepada dunia. Dia tidak akan tamak kepada dunia. Yang kedelapan, dengan ingat kepada kematian, maka dia akan merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Dia merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Yang kesembilan, dia selalu bersyukur atas semua nikmat, akan selalu bersyukur atas semua nikmat dan bersabar atas takdir Allah yang pahit. Yang sembilan, dia selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan bersabar atas takdir Allah yang pahit. Yang kesepuluh, dia tidak akan berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Kalau dia ingat mati, dia gak akan berlomba-lomba, justru dia akan berlomba-lomba mengejar akhirat, bukan dunia. Yang ke-11, dia tidak akan terlalu bergembira dengan apa yang ada, dengan semua kenikmatan, fasilitas. Dia tidak terlalu bergembira, karena ini semua bisa saja hilang nanti. Yang ke-12, dia tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput. Tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput, ada keluarganya yang meninggal dunia, atau ada hartanya yang terkena bencana, dia tidak terlalu bersedih. Karena semua berjalan dengan takdir Allah. Yang ke-13, dia tidak akan hasad, tidak akan dengki kepada orang lain. Karena rezeki itu sudah dibagi oleh Allah, tidak boleh didengki. Yang ke-14, dia selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Dia selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Kata beliau, aku sedang bersama Rasulullah, kemudian datang seorang laki-laki Ansar. Lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Dan dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Faqala ahsanu khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akiyas? Qala aktarum lil mauti dhikra. Wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akiyas. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling utama, yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapa orang mukmin yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling jenius? Ayyul mu'min aqyas, siapa orang mukmin yang cerdas, yang pintar, yang jenius, siapa? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsan lima ba'du isti'dadan ulaika al-aqyas. Yaitu orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya, setelah kematian. Mereka orang-orang yang cerdas, mereka orang-orang yang pintar, mereka orang yang jenius. Jadi kepintaran itu menurut Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk mati. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahiha di juz yang ketiga. Hadis ini hasan. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, sebelum saya lanjutkan, jadi itu perhatikan ya. Jadi orang yang pintar itu orang yang banyak ingat kepada kematian. Orang yang pintar itu adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk akhirat. Orang yang pintar itu adalah orang yang sibuk dengan amal-amal soleh. Sibuk dia, bukan sibuk dengan dunia, bukan sibuk mengumpulkan harta, bukan. Sibuk dengan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Dia sibuk. Dia ingat kepada kematian bahwa dia pasti akan mati. Sekarang apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri kepada kematian itu? Kemudian Nabi juga bersabda SAW, innal qabra awwalu manazil akhirah, fa in najaa minhu fama ba'dahu aysar minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Qala Rasulullah, ma ra'aitu mandaran qat illa wal qabru afdha'u min. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu merupakan tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Maka jika seorang selamat darinya, dari azab dan siksa kubur, niscaya yang sesudahnya lebih mudah darinya. Jika ia tidak selamat di kubur, maka yang sesudahnya lebih susah darinya. Utsman bin Affan, perawi hadis ini berkata, Rasulullah SAW bersabda, belum pernah aku melihat sebuah pemandangan yang sangat menakutkan di dunia melainkan kubur lebih menakutkan daripadanya. Jadi kalau ada pemandangan di muka bumi ini yang sangat menakutkan, kubur lebih menakutkan lagi daripada itu. Cuma karena sangat menakutkan kubur itu, maka orang-orang kafir berusaha untuk menghilangkan ketakutan itu. Dijadikanlah kubur tempat wisata oleh dia. Padahal yang di dalamnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu. Padahal pemandangan kubur itu pemandangan yang sangat menakutkan, kata Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Kemudian kata Bara' bin Azib radhiyallahu an, kata Bara' bin Azib radhiyallahu an, kunna ma Rasulullah fi jinazatin fajalasa ala syafiril qabri fabaka hatta balla thara thumma qala ya ikhwani limithli hadza fa'iddu. Kami pernah bersama Rasulullah ketika menguburkan satu jenazah. Beliau duduk di pinggiran kubur, maka beliau menangis sampai membasahi tanah tangisnya beliau. Kemudian beliau Rasulullah bersabda, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan diri. Artinya Nabi suruh kita untuk mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk kematian, untuk bekal di akhirat. Ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis ini muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayta thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fa yarju uthnani wa yabqa wahidun, yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Tiga hal yang mengiringi kepergian orang yang mati, tiga hal yang mengiringi kepergian orang mati, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dua diantaranya akan kembali pulang, sedangkan yang satu akan tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan bahwa dunia itu pasti hilang dan pasti binasa. Semua perhiasan dunia dan harta yang dimiliki oleh seorang enggak akan dibawa mati oleh dia. Dia punya harta miliaran, triliunan, tanah berapa ratus hektar atau kebun sawit berapa ribu hektar dia punya, enggak dibawa mati itu. Kalau dia mati, atau emas berapa kilo dia punya, kalau dia mati enggak akan dibawa mati oleh dia. Hartanya itu dia akan ikut ke liang kubur. Keluarganya juga enggak ada yang mau ikut ke liang kubur. Dia akan masuk dengan amalnya, bersama amal yang dia amalkan, apakah baik atau buruk. Di sini juga menunjukkan tentang apa? Tentang dianjurkan memperbanyak amal-amal soleh. Kemudian yang paling bermanfaat buat si mayit adalah amalnya dan doa anak yang soleh. Adapun keluarga dan hartanya pasti akan ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi SAW ketika melewati satu kuburan orang muslim, Nabi mengingatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bahwa ketika ada jenazah itu dikuburkan, kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat tentang apa sih cita-cita dan angan-angan orang yang sudah mati itu. Jadi orang mati juga punya cita-cita, orang mati punya angan-angan yang dia inginkan kalau orang-orang kafir kembali ke dunia. Nanti saya akan sebutkan ayat-ayatnya yang dia ingin melakukan amal soleh. Tapi orang muslim ini ketika dia meninggal dunia, yang dia cita-citakan apa? Dua rokaat. Dia ingin sholat dua rokaat. Yang dia ada waktu, gak dikerjakan dua rokaat itu. Kata Nabi SAW tentang orang yang baru meninggal dunia, kata Nabi, ta'ammalu fima yatamannahul amwat, perhatikanlah apa yang dicita-citakan oleh orang yang mati. Kata Rasulullah SAW, raq'atani khafifatani mimma tahkiruna wa tanaffaluna bihi yaziduhuma hadha fi amalihi ahabbu ilayhi min baqiyati dunyakum. Dua rakaat yang ringan, dua rakaat yang ringan yang kalian anggap remeh, yang kalian bisa melakukan sholat sunat dengannya, kedua rakaat tersebut akan menambah kebaikan pahala amalnya yang lebih ia cintai daripada sisa dunia bagi kalian. Artinya amal soleh itu yang dia ceritakan bagaimana amal soleh. Dulu ada dua rakaat yang dia ada waktu dia nggak kerjakan, yang dia berzikir dia nggak kerjakan, sedekah yang mesti bersedekah dia nggak kerjakan itu kesempatan itu sampai dia meninggal dunia. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'us Saghir, bahkan beliau mengatakan sahih, kemudian juga dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat. Artinya seorang yang meninggal dunia dia ingin melaksanakan sholat dua rakaat yang dulu pernah ditinggalkan oleh dia. Artinya sholat sunat, karena sholat sunatnya akan menambah apa? Menambah amalnya dia, pahalanya dia, ganjarannya di akhirat. Gitu. Makanya jangan ditinggalkan. Dan sering saya sampaikan juga tentang sholat yang rawatib, yang ditinggalkan itu. Sholat malam yang ditinggalkan. Yang sudah jelas nasnya sahih. Gitu. Adapun berkaitan dengan sholat syuruk, nanti ada pembahasannya. Karena saya lihat jalan-jalannya semuanya dhaif, lemah hadisnya. Tapi enggak sekarang. Enggak sekarang saya akan bawakan penjelasan tentang sholat syuruk itu. Artinya berkaitan dengan pahala seperti haji dan umroh itu hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tapi enggak sekarang, insya Allah nanti saya akan bawakan sholatnya dengan penjelasan para ulama ahli hadis tentang kelemahannya. Sekarang saya akan sebutkan bagaimana penyesalan orang-orang yang dia sudah mati, dia ingin kembali ke dunia. Antum lihat ayat-ayat yang sama Al-Quran. Yang pertama, kita buka dulu surah Fatir. Di surah Fatir, ayat 36-37. Ini penyesalan orang-orang yang dia dimasukkan ke neraka, kemudian dia ingin kembali ke dunia. Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَيُقْضَ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan. Orang kafir yang dengan itu mereka mati. Kenapa? Dan kematian, kalau sudah masuk neraka atau masuk surga, enggak ada mati lagi, karena kematian sudah disembelih. Jadi enggak ada kematian. Orang yang masuk neraka, dia enggak akan mati. La yamutu fiha wala yahya, enggak akan mati, enggak akan hidup dia. Artinya kenapa enggak dikatakan tidak hidup? Karena disiksa terus dia, terus enggak pernah berhenti disiksa itu. Makanya la yuqdu alaihi fa yamutu, mereka enggak dibinasakan, sehingga dengan itu mereka mati, mereka enggak dimatikan. Wala yukhaffafu anhum min adzabin, enggak akan diringankan siksanya. Kadzalika najzi kull kafur, demikianlah kami mengazab setiap orang yang kafir. Wa hum yasarikhuna fiha, dan mereka teriak-teriak di neraka jahanam itu, Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami akan melakukan amal saleh, ghairu alladzi kunna amal, selain dari amal yang pernah kami lakukan. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Jadi Allah menyebutkan, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairu alladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Mereka teriak-teriak dalam neraka jahannam. Mereka berkata, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka jahannam untuk kami melakukan amal-amal saleh selain dari apa yang kami sudah kerjakan di dunia ini. Artinya pekerjaan di dunia ini sudah tidak ada yang manfaat mereka kerjakan, maksiat semua mereka kerjakan, kekufuran. Kata Allah, awalam nu'amirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wajakumun nadhir, bukankah kami telah memberikan umur kepada dia yang dengan itu dia ingat, bagi orang yang mau ingat, dan telah datang kepada kalian an-nadhir. Sebagian menyebutkan dari mufassirin an-nadhir itu sudah diberikan umur 40 dan 60 tahun, itu sudah peringatan. Di antara nadhir juga tumbuhnya uban, sudah datang itu ancaman, sudah tumbuh uban itu mestinya dia taubat kepada Allah dosa-dosanya, bukan terus maksiat, bukan terus sibuk dengan dunia. Maka kata Allah, fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir, maka rasakanlah azab itu, maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Kemudian dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32, di ayat 12, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan seandainya engkau melihat, artinya melihat yang mengerikan nanti di hari kiamat itu, bagaimana orang-orang mujrimin, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat dosa, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka, inda rabbih, di hadapan Allah dari kiamat nanti. Rabbana, wahai Rabb kami, absarna, kami sudah lihat bagaimana kenyataan ini di hari kiamat ini. Wasami'na, dan kami sudah dengar. farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami akan melakukan amal saleh. Inna muqinun, sekarang kami baru yakin dengan akhirat ini, iman kudu makin, baru yakin sekarang. Tidak ada manfaatnya sama sekali penyesalan itu. Kemudian kata Allah, walau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannam minal jinnati wal nasi ajma'in. Kalau kami kehendaki, kami berikan setiap jiwa itu petunjuknya, akan tapi sudah tetap perkataan kami bahwasanya neraka jahannam kami akan penuhi dari manusia dan jin semuanya. Gitu. Dan Allah sebutkan dalam berapa ayat ini bahwa neraka jahannam akan dipenuhi dengan jin dan manusia. Dan Allah sudah takdirkan demikian, sudah tetap. Laqad walakin haqqal qawlu minni, Allah sudah tetapkan dalam takdirnya. Banyak manusia yang masuk neraka dan jin juga masuk neraka. Ini sudah ketetapan Allah SWT. Jadi yang saya ingin jelaskan di sini, bagaimana penyesalan orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Dia ingin kembali ke dunia, yang mereka ingin lakukan apa? Mereka enggak pernah berpikir lagi, kalau sudah di neraka itu enggak pernah pengen jadi pejabat lagi, penguasa lagi, jadi pengusaha, jadi orang kaya, enggak berpikir lagi dia soal itu. Yang mereka berpikir bagaimana kami melakukan amal soleh. Enggak ada mereka berpikir, saya mau kembali ke dunia, mau jadi pejabat lagi, mau jadi presiden lagi, mau jadi menteri lagi. Enggak ada. Kalau sudah masuk neraka, ya sudah. Yang mereka cita-citakan, ini cita-citanya orang mati yang masuk neraka ini, dia punya cita-cita, punya angan-angan, yaitu apa? Kembali ke dunia untuk melakukan amal-amal soleh. Antum lihat lagi dalam surah Al-Mu'minun, di surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 99 dan ayat 100, Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'anli a'malu salihan bima tarakt kalla inna kalimatan huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila datang kepada mereka salah seorang mereka al-maut, kematian, qala, mereka berkata, rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'anli a'malu salihan, barangkali aku bisa melakukan amal-amal saleh, fima tarak, dari apa yang aku tinggalkan. Jadi cita-cita mereka, orang-orang yang sudah mati dan juga orang masuk neraka itu, cita-cita mereka dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal saleh. Kata Allah, kala, tidak sekali-kali, tidak akan mungkin dikembalikan ke dunia. Inna kalimatun huwa qailuha, itu hanya perkataan yang dikatakan oleh mereka. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ba'tsun, dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Ini juga menunjukkan bahwasanya kalau orang sudah meninggal itu masuk di alam apa? Barzakh. Alam kubur itu alam barzakh. Enggak mungkin dia kembali ke dunia, enggak mungkin sudah. Jadi enggak ada orang mati datang ke dunia, enggak ada. Itu setan ke dunia itu. Kan banyak itu, datang di rumahnya, ada di atas hubungan rumahnya itu. Itu setan itu. Yang mengatakan bahwa mereka enggak akan kembali ke dunia, siapa yang mengatakan? Allah dalam Al-Quran, min wara'in barzakhun ila yaumi ba'atun, di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Jadi orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia, tidak ada, sama sekali tidak ada gitu. Kalau ada orang bisa kembali ke dunia, yang pertama kali siapa? Rasulullah. Ya, sahabat masih mengharapkan bertemu dengan Rasulullah, tidak bisa. Jadi kalau sudah masuk ke liang kubur, tidak akan ada seorang pun yang kembali ke dunia sampai nanti mereka masuk ke dalam apakah surga atau neraka, tergantung daripada amalnya. Kemudian surah Az-Zumar jadi setelah ayat yang tadi yang kita bahas itu di poin yang ketujuh, Az-Zumar ayat 53 dan seterusnya kita bahas. Allah berfirman di ayat 53 dan seterusnya, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melewati batas atas diri mereka dengan perbuatan dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Artinya, jangan putus asa, tetap taubat kepada Allah. Taubat, disuruh bertaubat. Meskipun dosanya banyak, suruh taubat. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatikum la adzabu tsumma la tunsarun. Dalam kalian kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Artinya ketika Allah sudah suruh taubat, kembali kepada Allah, taubat. Kemudian berserah diri kepada Allah, taat kepada Allah. Tadi sudah kita bahas tentang sami'na wa ata'na. Taat, melaksanakan ketaatan. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian enggak akan ditolong oleh Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayatikum al'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan kalian mengikuti apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu dan kalian mengikuti apa? Al-Qur'an. Yang Allah turunkan apa? Al-Qur'an. Ikuti Al-Qur'an. Itu petunjuk dari Allah SWT, ikuti. Sebelum datang kepada kalian azab baghtatan, dengan tiba-tiba, dengan mendadak, wa antum la tashurun, dan kamu tidak menyadarinya. Jadi Allah ingatkan, segera taubat, kembali kepada Allah, ikuti Al-Qur'an, ikuti sunnah, amalkan sebelum datang azab Allah dengan tiba-tiba yang kalian tidak menyadarinya. Antaqul nafsu ya hasrata ala ma faradtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Janganlah ada orang berkata lagi, kata Allah, jangan ada yang berkata lagi, jangan ada satu jiwa mengatakan, sungguh penyesalanku sangat besar atas apa yang aku tinggalkan di muka bumi ini, yang aku sia-siakan. Tentang apa? Tentang hak Allah fi jambillah, tentang hak Allah dalam mentauhidkan Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, sesungguhnya aku dulunya termasuk orang-orang yang suka memperolok-olok agama ini. Kemudian antaqulu law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Jangan lagi ada yang berkata, kalau seandainya Allah menunjuki aku, aku termasuk orang yang bertakwa. Ini cita-cita mereka, angan-angan mereka, sudah enggak ada lagi petunjuk. Dulu mereka enggak mau mendengar Al-Qur'an dan Sunnah, enggak mau. Sekarang ketika mereka sudah mati, mereka menyesal, kalau seandainya dulu Allah berikan petunjuk, aku jadi orang yang takwa. Au taqula hina taral adzab law anna likaratan fa akuna minal muhsinin. Atau jangan lagi ada yang berkata ketika dia melihat siksa neraka jahannam itu, kalau seandainya aku bisa kembali ke dunia, sungguh aku menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata Allah, bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bahkan telah datang kepadamu ayat-ayatku, engkau dustakan dan engkau sombong, maka engkau termasuk orang-orang kafir. Dan seterusnya, maka orang-orang yang mendustakan itu wajahnya hitam dan dari kemarin. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuh muswadda 'alaihi sabi jahannam mathwal mutakabbirin. Dan di hari kiamat engkau akan lihat orang-orang yang mendustakan Allah itu wajah mereka semuanya hitam. Bukankah neraka jahannam itu sebagai tempat orang-orang yang sombong? Gitu. Ini semua peringatan. Jadi Al-Quran lengkap sudah menjelaskan semuanya. Tinggal manusia mau sadar atau tidak. Artinya kalau kita lihat Al-Quran, Al-Quran menjelaskan semuanya. Tentang orang-orang kafir Allah jelaskan. Tentang orang beriman Allah jelaskan. Tentang nikmatnya sorga Allah jelaskan lengkap dalam Al-Quran. Meskipun kita enggak bisa bayangkan, tapi Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi sudah jelaskan nikmat surga itu. Allah juga jelaskan tentang siksa neraka, pedihnya siksa neraka, bagaimana azabnya neraka itu. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an lengkap semuanya. Tinggal manusia mengambil petunjuk atau tidak. Allah sudah tunjuki manusia dua jalan. Wa hadainahun najrain, kami tunjuki dua jalan. Dia mau selamat atau tidak, atau dia mau celaka. Allah sudah tunjuki dua jalan. Fa'alhama fujuraha wa taqwa. Allah sudah ilhamkan manusia, ini jalan yang jahat, ini jalan yang baik. Tinggal manusia memilih jalan itu. Supaya jangan ada penyesalan lagi di hari kiamat. Dan Allah sudah ingatkan yang terakhir, antum lihat surah Al-Munafiqun, yang terakhir. Tiga ayat terakhir. Di surah Al-Munafiqun, ayat 9 sampai ayat 11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي لكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله berfirman, يا أيها الذين آمنوا, وهي orang beriman, لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله, janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang melakukan demikian maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Artinya Allah ingatkan dalam ayat ini, jangan sampai kita lalai, disibukkan dengan harta, disibukkan dengan kerja, disibukkan dengan dagang, disibukkan dengan usaha, atau disibukkan dengan anak-anak sehingga lupa dari zikir kepada Allah, lupa dari sholat yang lima waktu, lupa sholat sunnah, dilalaikan sehingga enggak melakukan sholat yang wajib, yang sunnah, sholat malam, kemudian juga lupa untuk melakukan sedekah, baca Al-Quran, zikrillah, zikrillah ini, sholat, zikir, dan juga termasuk membaca Al-Quran, termasuk zikir. Banyak yang enggak baca Quran karena sibuk dengan dunia, banyak enggak baca Quran karena sibuk dengan anak-anak. Bila kesempatan itu ada, tapi dia enggak mau gunakan kesempatan itu. Allah ingatkan di sini, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan demikian maka dia termasuk orang yang rugi. Orang yang dilalaikan oleh hartanya, dilalaikan oleh usahanya, dagangnya, oleh kesibukan dunianya sampai dia lupa dengan kewajiban kepada Allah, dia orang yang rugi. Lupa zikir kepada Allah, orang yang rugi. Begitu juga orang yang disibukkan dengan anak-anaknya sampai dia enggak baca Al-Qur'an, lupa berzikir, sampai sholat ditinggalkan karena sibuk dengan anaknya. Ini orang-orang yang rugi. Allah sebutkan di sini, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan demikian maka dia termasuk orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dalam kalian infakkan dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Infakkan harta itu, harta yang kita miliki bukan milik kita, milik Allah. Allah berikan kepada kita supaya kita sedekah. Banyakin sedekah. Dan harta kita yang kita miliki itu milik Allah, yang kita infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kamu infakkan pasti akan diganti oleh Allah, dan Allah sebaik memberi rezeki. Jadi Allah suruh infakkan sebelum apa? Sebelum datang kematian. Sebab kalau datang kematian dia akan berkata begini, ya Allah, kalau seandainya engkau tunda ajalku, ya Allah, tunda sedikit lagi, aku akan sedekah dan aku termasuk orang soleh. Udah gak bisa, mana ada ajal bisa ditunda, gak bisa. Jadi sekarang ada kesempatan, banyakin sedekah. Harta kita yang kita simpan gak akan kita bawa mati, banyakin sedekah. Banyak orang yang perlu kita bantu, sedekah, banyakin sedekah, banyakin infak kita. Dan banyak orang yang membutuhkan sedekah kita, banyak sekali. Maka sedekah sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian dia mengatakan, ini juga nih cita-cita orang-orang yang tadinya enggak mau sedekah, yang bakhil, yang pelit ini. Ya Allah, kalau engkau tunda ajalku, aku akan sedekah. Kenapa kemarin enggak mau sedekah? Kemarin sepekan yang lalu enggak mau sedekah, sampai datang ajal. Dan banyak orang datang ajal tiba-tiba, dia belum sempat sedekah. Wa aku minas salihin, aku termasuk orang yang saleh. Kata Allah, wa la yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang kalian kerjakan. Artinya ajal sudah maktub, sudah ditulis sama Allah SWT. Enggak akan maju, enggak akan mundur. Kewajiban kita adalah memperbanyak amal soleh. Jadi kita enggak usah heran ketika ada orang meninggal dunia, siapapun dia, hatta orang yang paling kita cintai di muka bumi ini, itu sudah ajal. Sudah ajal. Kita bersedih sebagai manusia wajar. Tapi jangan kemudian kita tidak redo dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Semua berjalan di muka bumi dengan takdir Allah. Jadi ketika ada yang meninggal dunia, apakah suami, istri, atau orang tua, atau anak, ini sudah ajal. Atau saudara kita, atau yang lainnya, sudah ajal. Kalau datang ajal, enggak akan bisa dimajukan maupun diakhirkan. Makanya, kewajiban kita redo dengan apa yang Allah sudah tetapkan. Makanya ketika datang ajal itu kita ucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekurangnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Adapun kalau itu saudara kita, orang tua kita, istri kita, suami atau anak, maka kita lanjutkan ucapannya, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran dari musibahku dan gantikan yang lebih baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga kita tambah sadar ini dengan peringatan-peringatan kematian ini, tambah sadar, tambah kita kembali kepada Allah, taubat dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair kepada Ustaz Barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan, yang mudah-mudahan ini bisa kita ambil faedahnya dan tentunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, ilmu yang dapat menghasilkan amal. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Yang pertama, ada pertanyaan, dua pertanyaan senada diantaranya dari Abdurrahman yang berada di Sulawesi dan Bapak Suhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika seseorang yang sudah bertaubat akan tetapi dia wafat dan belum sempat memenuhi kewajiban atas hak-hak orang lain yang pernah dizaliminya? Dan apakah benar jika kita taubat syaratnya itu harus dengan mengerjakan dua rakaat sholat, atau sholat dua rakaat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon jawaban dan nasihatnya. Bukan satu pertanyaan tuh, itu tiga pertanyaan namanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Tentang yang pertama itu, bahwa kita dianjurkan untuk istighfar. Saya balik dari pertanyaan itu, yang pertama tentang istighfar. Istighfar dianjurkan dan kita disuruh untuk banyak istighfar, mengucapkan astaghfirullah. Dan orang yang beriman itu selalu istighfar setiap hari, terutama di waktu sahur. Wabil asharihum istighfirun, di waktu sahur mereka istighfar. Yang beriman itu istighfar, baca astaghfirullah. Dan kita setiap hari juga selesai sholat istighfar, tapi tetap membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah.